Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita untuk bisa bertemu kembali dalam majlis ini, melanjutkan membaca kitab Mahya As-Salafiyah terakhir sampai poin yang kelima tentang fadlut tiba'i salaf, keutamaan mengikuti salaf atau mengikuti dakwah As-Salafiyah. Telah masuk pada poin yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang keempat. Sekarang ketiga. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah hifdzahullah ta'ala wa ra'ah annal multazima biha معصوم وآمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, mereka akan terjaga, wa aminun, dan terlindungi, teramankan, minalukur, dari terjatuhkan pada ikhtilaf yang tercelak dan perpecahan yang madmumah yang tercelak. Orang yang mengikuti dakwah salafiyah, maknanya dia berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka dengan sebab itu, mereka bersatu. Kalaulah ada perbedaan di antara mereka, bukan perbedaan yang menyebabkan tercela. Misal seperti perbedaan dalam bab fikih yang banyak terjadi. Itu ghair madmum, tidak tercela. Karena itu adalah tanawur, ikhtilaf yang kadangkala memang itu ada dalam syariat kita. Kadang kita begini, kadang begitu. Sesuai dengan dalil yang ada. Selama berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka akan aman dari perpecahan yang tercela. Contohnya apa? Antara al-haq dan al-batil. Seorang yang di atas dakwah salafiyah akan berusaha mengikuti al-haq. Dia akan berusaha menjauhi dari al-batil. Sehingga mereka aman dari perpecahan yang tercela. Adanya yang mengikuti al-batil, tidak ada. di tengah-tengah dakwah salafiyah, jikalau memang mereka komitmen, iltizam bersungguh-sungguh dalam mengikuti dakwah salafiyah, maka mereka aman, tidak akan terjadi perpecahan yang madmum. Yani apa? Antara al-haq wal batil, antara sunnah dan bid'ah. Tapi Pak Ustaz, nyatanya ada itu salafiyin berpecah. Ada yang salafi ini, ada yang salafi model itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka-mereka yang mengaku iltizam berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, namun muncul darinya hal-hal bid'ah yang terang-terangan menyelisih sunnah, maka berarti di saat itu dia sudah tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Di antara prinsip dakwah salafiyah adalah at-tahdhiru wal hadaru min al-bid'ati wa ahli al-bid'ah. At-tahdhiru artinya apa? Memperingatkan orang lain. Wal hadaru artinya berhati-hati setiap individu yang mengikuti dakwah salafiyah, dia berhati-hati dan memberikan peringatan kepada orang lain agar berhati-hati dari seluruh bid'ah dan dari seluruh ahlul bid'ah. Ternyata ada seorang yang mengaku salafi, ternyata dia lembek dalam bab ini, mumayyiz. Ternyata dia bahkan ada yang membenarkan pemikiran yang bid'ah, atau dia mendukung pemahaman yang bid'ah, atau dia membenarkan gerakan yang bid'ah, maka hum laisu bisalafiyin. Orang-orang yang seperti itu, mereka bukan salafi, alias tidak lagi berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Adapun kalau guru ngaku tok lah, siapa-siapa bisa ngaku. Siapa saja bisa mengaku-ngaku, saya salafi. Tetapi buktinya Anda menyelisih prinsip dakwah salafiyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kita ini salafi atau bukan salafi bukan karena manusia, bukan karena ingin dinilai oleh orang. Kita salafi atau bukan salafi itu ibadatan, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti Rasul dan para sahabatnya, dalil telah kita baca, nas ayat, nas hadis yang menunjukkan itu diperintahkan, bahkan hukumnya wajib ibadah. Sehingga kita dalam membuktikan kesalafian kita adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin yang lainnya, bukan karena ingin supaya dikelompokkan menjadi salafiyin, padahal bukan karena ingin kita supaya ini dan bukan. Masing-masing kita. Karena ini ibadah ya kawan, ibadah, tidak perlu kita kuar-kuar. Ini buktinya, enggak. Kita salafi akidatan wa manhajan wa amalan. Akidah kita, manhaj kita, ibadah kita. Buktikan masing-masing kita. Tatkala seorang di antara kita menyelisih manhaj salaf, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka dia keluar dari dakwah ini. Mungkin seorang diketahui penyimpangannya, kemudian ditahdir, diperingatkan dari penyimpangannya dan orang meninggalkannya. Atau mungkin seorang di antara kita melepaskan sendiri dan kemudian futur dan meninggalkannya. Fana'udhu billah min dzalik. Nah, selama sekali lagi keutamaan mengikuti dakwah salafiyah, selama betul-betul kita betul-betul mengikuti Rasul dan para sahabatnya, maka tidak akan terjadi perpecahan. Kalaulah ada perbedaan dalam hal yang tidak tercela, karena memang itu adalah perbedaan di antara para ulama dari zaman dulu, tapi bukan karena berbeda dalam hal prinsip, bukan berbeda dalam hal al-haq wal-batil, yang itu tercela. Bisa difahami hadirin? Dari mana dalilnya? Hadis iftiraqul ummah yang akan disebut oleh Syekh. Hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Lihat, yang tercela 72. Ini perbedaan yang tercela yang menyebabkan mereka finar. 72 itu tercela kenapa? Karena mereka masing-masingnya menyelisihi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, menyelisihi ajaranku dan para sahabatku hari ini. Menyelisihi dalam perkara prinsip, mereka finnar. Maka pengertiannya orang-orang yang betul-betul mengikuti ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini, maka mereka tidak akan berpecah. Disatukan mereka pada ajarannya Nabi alaihissalatu wassalam. Sekali lagi, kalau seandainya ada perselisihan, adalah perselisihan dalam hal yang ma'fu, yang bisa dimaafkan. Yang bisa dimaafkan. Dan itu terjadi di kalangan ulama ahli sunnah, perbedaan sudut pandang ini dan itu. Dan ini keutamaan ya kaum muslimin. Ini keutamaan. Kalau seorang, kita lihat sekarang, ahlul bid'ah, sufi, ambil contoh. Dikarenakan mereka tidak disatukan di atas Al-Quran wa sunnah, tidak dengan pemahaman para sahabat, maka centrang perenang yang ada pada mereka sangat dahsyat sekali. Bahkan setiap mereka berbangga dengan bid'ah dan cirinya masing-masing. Ada yang bid'ah ini, ada yang bid'ah itu, ada yang ini, ada yang itu. Namanya pun beda-beda, Hasafiyah, Juthiyah, Khalidiyah dan yang lainnya. Masing-masing guru dengan muridnya, setiap pondok dengan muridnya, berbeda dengan pondok yang lain. Mereka kacau balau. Sufi yang ada di wilayah timur memiliki tempat yang diagungkan, berbeda dengan sufi yang di arah barat memiliki tempat yang diagungkan lain lagi. Hal takwa muslimin, centrang perenang yang begitu besar antar mereka. Adapun ahli sunnah, selama dia betul-betul mengikuti dakwah salafiyah dengan sebaik-baiknya, ingat, sebaik-baiknya, akan sama, akan ketemu selama ilmiah. Tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi tabrir, pembenaran diri, tidak ada tendensi macam-macam ego. Tahu ego? Egois atau image atau yang lainnya, hududun nafs. Itu bahasa Arabnya hududun nafs, kepentingan jiwa. Kadangkala ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Salah diingetna malah kesuh. Oh, gengsu pecah. Pecah dengan siapa? Singetaken. Dinasihati kamu begini-begini, ini salah. bukan jazakallah khair, saya diingatkan antum saudaraku karena saya salah sehingga diingatkan, sehingga saya jangan salah lagi. Itu saudara yang sebenarnya. Tapi karena itu tadi kepentingan jiwa, hududun nafs, nasihat yang baik disikapi dengan apa? Emosi, disikapi dengan kemarahan, disikapi dengan dan yang lainnya. Akhirnya pecah si fulan dengan si fulan. Masalah apa? Manhajnya beda? Tidak. Masalah apa? Akidahnya beda? Tidak. Manhajnya salafi, akidahnya salafi. Loh, kenapa pecah? Oh, karena kepentingan si fulan ini marah ketika dinasihati. Ini tercela seperti itu. Sudah mulai fulan ini tidak konsekuen dengan dakwah salafiyah. Kalau konsekuen dengan dakwah salafiyah, ya salah ditegur itu alhamdulillah. Maknanya saudaramu masih mencintaimu agar engkau tidak terjerumus terus pada kesalahanmu, maka dihentikanlah engkau supaya kembali kepada yang hak. Diingatkan engkau supaya jangan terhanyutkan pada kesalahanmu. Jazakallah khair ya akhi. Karena kalau kesalahan ini terus menerus sampai saya mati, saya menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah antum saudaraku ahli sunnah menasihatiku. Masya Allah. Sehingga kalau dinasihati senang atau tidak? Senang siki urung tahun jeneng sih. Hah? Suatu saat dinasihati kesuk-kesuk. Oh, peminter pamun kan tidak ngomongnya aku. Kau tuh mbak kawin ngaji. Wah, kesuk-kesuk pak. Antum diingatkan supaya benar. Baik enggak? Ya si man si ini jangan kasih ngomong dadakan si aku kesuk. Ah, ini sudah penyakit yang seperti ini. Yang menyebabkan centrang benang. Selama di atas dakwah salafiyah aman. Ini dia keutamanya yang ketiga. Qala syekh lumatakan annal multazima biha ma'sumun wa aminun min al-luqu'i fi al-ikhtilaf al-madmum wal-furqati al-madmumati لأن نصوص الوحيين أيها الأحبة تأمر وتحث على الاجتماع. Dikarenakan nas-nas dua wahyu Al-Quran dan Sunnah memerintahkan, mendorong untuk kita bersatu. Alal istima', istima' itu bersatu. Menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Itu nas. Baik Al-Qur'annya maupun sunnahnya. Menjaga persatuan di atas apa? Dakwah salafiyah. Ayo bersatu. Di atas apa kita bersatu? Di atas Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Jangan membuat perpecahan. Ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa qalu syi'a lasu min fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, mereka beraliran-aliran, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Rasul tidak termasuk dari mereka. Artinya, kalau kita betul-betul mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah membuat perpecahan. Misal tadi yang saya sebutkan, kalau dinasihati terima, wong nyatanya salah. Jangan marah. Ini jangan sok membuat gesekan. Kadang-kadang, ikhwan, kadang-kadang. Atau kala kadang Ya. Ada tipe orang yang sukanya itu permusuhan. Jiwa ngeyel. Tahu jiwa ngeyel? Ini ada saja orang seperti itu, ada saja. Metode yang dia pakai itu metodenya bukan kepengin sama dengan orang lain. Kepengin bareng guyub rukun. Manajemen yang dia pakai dalam bergaul itu bukan manajemen uhuwah. Tapi apa? Manajemennya itu manajemen permusuhan. Konflik terus. Sampai-sampai orang lain mengenali fulan jan wong ke angel. Ngapa-ngapane angel, urusane angel. Dunyane ya angel, agamane angel. Kon ngapa-ngapa rewel, rocel, bawel, ngeyel. Jan angel temen ke bocah. Kadang kala ada yang kayak gitu. Jangan ikhwan. Jadilah orang yang punya jiwa berlapang dada. Demi menjaga uhuwah. Karena itu ajaran Nabi. Al-khilafu syar. Ibn Mas'ud mengatakan perpecahan itu adalah jelek. Ibn Mas'ud. Salat bersama Nabi. Abu Bakar dan Umar. Di Mina dengan Qasar. Ketika Utsman melakukannya dengan tamam, maka Ibn Mas'ud tidak berjiwa kemudian bikin konflik, bikin masalah, meributkan permasalahan. Tidak, padahal ini Masya Allah Ibn Mas'ud istirja, tetapi tidaklah kemudian membuat perpecahan. Lu mengatakan sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain, Abu Bakar rakaatain. Terus dipancing sama orang yang mendengar, "Lah, kenapa kamu kok diam saja? Kok ora gawe ribut bae iki mung Utsman dening papa." Khalifah Utsman berapa? 4 rakaat. Kenapa engkau tidak protes? Ayo angkat apa? Spanduk. Angkat apa lagi sekarang? Banner. Baliho. Dua rakaat. Tidak, wahai kaum muslimin, al-khilafu syarr. Perpecahan itu jelek. Ini perkara penting, tetapi beliau tidak mau terjadi perpecahan. Apalagi perkara yang lain. Yang kau bisa mengalah. Kau bisa bertasamuh, berlapang dada sama ikhwanmu. Bisa engkau sesi sebenarnya pengen kayak gini, tapi yung ikhwan pengen seperti itu, ini urusan-urusan ini gampang, sudah saya seperti itu aja. Kalau ternyata nanti perlu dievaluasi, evaluasi. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Memegangkan pendapatnya dalam perkara yang tidak seharusnya engkau seperti itu. Janganlah memakai manajemen konflik dalam berkehidupan. Karena Nas Al-Quran sudah memerintahkan kita untuk bersatu, jauhi sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, jauhi. Bisa difahami hadirin? Jauhi. Jangan suka berbeda. Berbeda itu menyedihkan. Antum kalau masing-masing kita punya pengalaman, gesekan satu dengan ikhwan, kepikiran ini saudara saya, ikhwan kita ahlus sunnah, dekat, kali ini saya kok musuhan sama dia, sedih sekali hati. Saya kepengen ketemu sama ikhwan dalam keadaan hati ini terbuka lapang, gembira, sukacita. Itu seharusnya. Jangan sampai ada yang ngaku salafi tapi berpecah. dalam urusan yang tidak dibenarkan seperti itu. Akhirnya yang satu talimnya afan-afan jagungnya nang kana, sing siji jagungnya nang kana, nang disibulan diliki, oh nang kana aku kena bela. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau di sini tidak ada insyaallah. Amin. Mbok ana tok omong nak maksudnya sini ku Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Qala Syekh, kita baca dengan cepat ucapan dari beliau. Ta'muru wa tahuthu 'ala al-istima'i wal ittilafi wal i'tilafi 'ala al-haqqi wa bil haqqi wa lil haqqi. Nas Al-Qur'an wa Sunnah memerintahkan kepada kita untuk kita bersatu, istima', menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, kesatuan. Wal i'tilaf, i'tilaf dari kalimat ulfah, kelembutan hati, kecondongan hati. Ya. Alal haq, di atas al haq. Kita bersatunya di atas al haq. Wabil haqqi, dan kita bersatunya dengan sebab al haq. Walil haqqi, dan kita bersatunya dalam rangka untuk memperjuangkan al haq. Saya mau bertanya ke hadirin. Kita disatukan di masjid ini, di majelis ini, apa faktornya? Satu partai kita? Hah? Bukan. Banyak orang berkumpul karena satu partai. Apa kita satu yayasan? Bukan, beda-beda kita. Yayasan pondok ini, pondok itu. Apa yang menyatukan kita sehingga kita sama? Tak lain karena al-haq yang ingin kita perjuangkan. Yang menyatukan kita apa? Al-haq, Al-Quran, wa-sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau Anda tidak mengikuti ini, saya pergi dari sini. Atau antum pergi dari sini. Kalau tempat ini bukan di atas dakwah salafiyah, buat apa kita bersatu? Kita bersatu karena ini. Karena tempat ini menyerukan Al-Quran wa sunnah bifahmi sahabah, manhaj salaf. Maka kita berkumpul. Kalau tidak, maka kita bubar. Bisa dipahami hadirin? Begitu. Seorang ustaz menyuruhkan manhaj salaf, iltizam bi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, nampak darinya seperti itu, maka kita bersatu dengannya. Karena tidak ada tendensi apapun kita dengan ustaz itu. Dia bukan bos kita, dia bukan juragan kita, dia bukan orang tua kita, tapi karena dia mengajarkan al-haq, itu sebabnya. Bisa difahami hadirin? Sehingga tatkala ustaz tersebut menyelisih sunnah, berbeda dengan al-haq, menyampaikan sesuatu yang menyimpang dari prinsip, sudah tidak lagi mengajarkan Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat, muncul darinya berbagai macam penyimpangan, maka kita tidak akan bersatu dengannya. Loh, berarti berpecah? Iya, harus dipecah. Tidak boleh kita berjamaah bukan karena al-haq. Tidak boleh kita beristima' kalau bukan karena al-haq. Tidak boleh bagi kita al-ulfa, kecondongan hati, kalau bukan karena al-haq. Bisa dipahami hadirin? Tidak ada tendensi apapun kita, bukan sanak kadang, bukan famili, Kita family? Hah? Kita mahram? Laki-laki mahram. Maksudnya family yang ada hubungan rahim? Tidak. Profesi kita beda-beda. Rumah tinggal kita beda-beda. Pekerjaan beda-beda. Keluarga beda-beda. Yang menyatukan kita hanyalah ini saja. Kita bersatu karena ini. Kalau ini tidak kita junjung tinggi-tinggi, maka dipastikan perpecahan akan ada. Dan memang harus dipecah. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa itu? Pembeda. Yang harus membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Hakadha ikhwan. Ya. Qala Allah jalla wa ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian di atas tali Allah semuanya. Selama kita di atas hablullah, maka akan tercapai i'tisam jami'an itu. Selama itu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kapan bercerai-berai itu terjadi? Tatkala kita tidak berpegang teguh dengan hablullah. Alias sudah jalan dewek-dewek. Dewek-dewek sini niku Pak, nganggo karepe dewek-dewek. Loh ini kan era kebebasan. Ya kita menuntut bebas. Jangan terkungkung. Jangan terbatasi. Kita katakan, mas, agama ini milik Allah. Kalau antum ingin berislam, ikutilah agama yang Allah bikin. Jangan merasa terbatasi dengan agama Allah. Karena memang kita muslim terbatasi dengan agama Islam. Kalau pengen Islam yang bebas, itu bukan Islam namanya, Pak. Yang biasa orang mengatakan jil, liberal. Bahasa lainnya, jaringan Islam liar. Yang tidak mau terbatasi oleh nas. Tapi kalau kamu muslim, apalagi salafi, yang mengharuskan dirinya mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, ya tidak ada bahasa ingin bebas, Pak. Tidak ada bahasa karpe dewek. Tidak ada bahasa saya jalan sendiri. Tidak ada. Karena salafi dari zaman Nabi sampai sekarang sama. Kalau engkau salafi akan bersama dengan salafi yang lain. Tapi tatkala engkau mengaku salafi tapi jalan dewek, itu maknanya anda bukan salafi. Kenapa tidak mau dengan salafi yang lain? Bukankah mereka adalah saudaramu? Salafi mengharuskan engkau bersama dengan salafi yang lain. Tiba-tiba menyerukan, aku salafi, jalan dewek. Oke, maksudnya engkau karepmu. Dakwah ini tidak seperti itu. Kita di tempat Sumbio, ada dakwah salafi di tempat lain yang menyerukan dakwah salafi. Betul-betul salafi, maka kita bagian dari mereka, mereka bagian dari kita. Oh, berarti organisasi. Organisasi apa bukan, Pak? Organisasi itu kalau seandainya bahasa organisasi, sebuah gerakan yang teratur, terorganisir. Ya betul, kita gerakan yang teratur dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman sahabat. Tapi kalau organisasi itu harus ada nama bentuknya, ada ART-nya, ada ketuanya. Bukan. Oh berarti, apa kemarin saya sebut? OTB. Organisasi tanpa bentuk. Bukan, kita ini terorganisasi dengan makna teratur oleh nas Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat, naam. Itu aturan kita. Bukan aturan-aturan yang ditentukan oleh seseorang manusia. Beda dengan ikhwan muslimin. Ada pimpinannya. Ada pemikirannya yang menyimpang. Siapa yang mengikuti ikhwan muslimin harus sama dengan contoh guru-guru mereka. Walaupun menyimpang dari sunnah, harus tetap diikuti. Dakwah salafiyah tidak. Dakwah salafiyah membaca kitab, aturannya Allah yang diajarkan dalam Al-Quran, aturannya Allah yang diajarkan dalam sunnah dengan pemahaman para sahabat dan praktik mereka, itu aturan kita. Maka niscaya kita akan sama dimanapun kita berada, siapapun dia orangnya akan sama. Hakikat kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Wa yaqulu jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian semisal kaum musyrikin. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka beraliran-aliran. Kaum musyrikin berpecah belah karena Tuhan mereka berbeda-beda. Kaum muslimin berpecah belah bukan karena Tuhannya berbeda-beda, tetapi uswahnya yang berbeda-beda. Lo kan Rasul, betul kamu mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi yang menjadi contohmu gurumu, yang menjadi panutanmu tokohmu, yang kamu lebih utamakan ajaran kelompokmu, bukan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga terjadi apa? Perpecahan, karena itu tercela itu. Dengan ayat ini kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Ya. Ana jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, senang dengan antum semuanya masing-masing menjaga ukhuwah, tindak tanduknya dijaga, tutur katanya dijaga, berusaha jangan menyakiti hati orang, khawatir ana begini menjadikan sebab keributan di tengah-tengah ikhwan salafiyin, khawatir. Setiap kita seperti itu. Janganlah gara-gara saya dakwah ini kemudian menjadi kacau. Jangan. Jadilah seorang yang menjaga ukhuwah. Bisa difahami hadirin? Nah ini. Barakallahu fikum. Sampai hari ini kita terjaga. Dan mudah-mudahan terjaga ukhuwah kita di atas al-haq sampai air hayat kita masing-masing. Nah. Nah. Wa ja'a fi hadits al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an alladhi marra ma'ana qalu alaihi salatu wassalam innu may yashminkum ba'di fasira ikhtilafan katira kanum qalu lahu kayfa al-isma ya rasulullah wa kayfa najat ajabahum fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulaf rasyidil mahdiyyin al hadith wa sayrudu ba'du minha bi'nillah inda al kalam an simati wa ma'alim hadhihi ad-da'wah al mubarakah. Disebutkan dalam hadith Irbad bin Sariyah yang telah kita lewati, sabda Nabi, barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Seakan-akan para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya selamat dari perpecahan? Ya Rasulullah, wakaifa najat? Bagaimana selamat dari perpecahan? Fajabahum, maka Nabi menjawab, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidil mahdiyyin. Wa sayridu ba'duha minha bi'idznillah, dan akan disebutkan hadis ini dengan lengkap bi'idznillah Idul kalam ketika berbicara tentang ciri dan tanda-tanda dakwah yang barokah ini di babnya yang akan datang. Hadis ini kaum muslimin antum bani, perpecahan pasti terjadi. Bagaimana cara keluar dari perpecahan itu? Ya, ini bersatu berarti. Bagaimana supaya kita selamat dari perpecahan? Keluar dari perpecahan itu, tidak ikut serta dalam perpecahan itu, solusinya berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Niscaya kalian tidak termasuk yang berpecah itu. Dan niscaya kalian akan selamat dari sebab-sebab perpecahan itu. Karena kalian disatukan dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kita lihat orang berbeda itu karena dua faktor. Sebutkan Syekh, faktor pertama, pada diri mereka berbeda-beda. Pada diri mereka masing-masing berbeda-beda. Faktor yang kedua, karena mereka berbeda dengan salaf. Dua ini. Faktor pertama, yang katakanlah 72 yang finar, 1 sampai 72 beda-beda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing memiliki hawa nafsu. Kemudian yang 72 itu mengapa sesat dan berbeda-beda antara mereka? Karena mereka tidak merujuk kepada salaf. Sehingga mereka berpecah. Sehingga mereka berbeda antara mereka. Karena tidak ada satupun yang bisa menyatukan mereka. Karena masing-masing di 72 itu ada al-hawa bercokol pada nomor 1. Al-hawa bercokol pada nomor 2 sampai 72. Tidak bisa bersatu. Tidak mungkin bersatu. Karena tidak ada takaran yang sama. Supaya bisa selamat dari perpecahan itu, supaya tidak termasuk diantara mereka yang menyimpang itu, maka solusinya Anda mengikuti nasihat Nabi. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Aman kalian, jangan berpecah. Wa sunnatil khulafaur rasyidil mahdi, aman kalian, jangan berpecah. Pemahamannya sama, ibadahnya sama, akidahnya sama, rujukannya sama. Tapi ada khilaf. Khilaf yang tidak tercela. Bisa difahami hadirin? Mafhum insyaAllah bisa difahami? Sudah ada apa ya? Di antara sebab-sebabnya kaum muslimin adalah berjiwa sar. As-sabru. Sabru wal-hilm. Sabar dalam bergaul. Sabar dalam menghadapi. Yang namanya orang banyak, ya kan? Tidak sama. SDM, tahu SDM? Apa SDM ya? Sumber daya manusianya itu beda-beda. Nah, kalau dikatakan tindak tanduk kromo inggil, benten-benten mboten? Benten-benten. Ya harus besar dada. Aja apa-apa dikesui. Tidak akan bersatu kamu dengan yang lain. Gitu. Petunjuk Nabi kita ini sudah ada, enggak mengapa saya tambah sedikit. Mau mengingat. Petunjuk Nabi kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ada bahasa bahtera. Berarti ada gelombangnya tidak, Pak? Ada gelombang. Ada ombaknya tidak? Ada ombaknya. Kadang ombaknya tinggi atau tidak? Kadang ombak pecah tidak? Pecah. Kadang kapalnya remuk. Cerai. Bahtera. Nabi. Tapi sudah azan ini, Pak. Ini bola tanggung namanya. Dalam bergaul dengan istri, kita rumah tangga bicara kita dengan istri, Nabi memberikan petunjuk istausu bin nisa'i khairan. Innahunna khuliqna min dil'in al-hadis. Hendaknya kalian memberikan wasiat, nasihat kepada istri-istri kalian dengan yang baik. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Lihat hadis ini. Kalau antum faham hadis ini, antum akan selamat dalam menghadapi bahtera kehidupan. Para ulama menyebutkan, wanita itu memiliki keinginan. Keinginan ini disikapi dengan Nabi menyebutkan, idza dhahabta tukimuha kasarta wa idza taraktaha lam yazal iwajan. Kalau engkau berusaha meluruskannya dengan kasar, engkau akan bisa mematahkannya. Mematahkannya itu berarti cerai dengannya. Tapi kalau engkau biarkan dia begitu terus, dia akan bengkok. Ini petunjuk Nabi. Di antaranya disebutkan syarat hadis ini adalah, istri itu kalau kau punya keinginan yang itu dibolehkan dalam syariat, urusan hal yang mubah, berlapang dadalah kamu, tidak apa-apa, cuma dikasih rambu-rambu saja boleh. Tapi kalau apa yang diingin oleh istri, enggak boleh. Itu pecah itu Pak Nadi, Pak. Padahal syariat membolehkannya. Kenapa kamu melarangnya? Mengaku kan mau ngelanang, ya kudu manut aku. Betul. Tapi dalam bab ini, syariat membolehkan. Kenapa Anda melarang? Mengaku ngelanang, ya kudu manut aku. Betul. Tapi Anda salah dalam menyikapi hal ini. Ini dalam pergaulan rumah tangga. Apalagi dengan sekup yang lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.